لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستمر kita lanjutkan hadis yang masih kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah dari sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, jagalah Allah, yahfazuka, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah di sini yang dimaksud adalah menjaga batasan-batasan, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut dengan menjaga agama Allah. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Yani Allah akan selalu membimbingmu. Allah akan selalu membimbingmu kepada kebaikan dan menjauhkanmu dari seluruh kejelekan-kejelekan. Kemudian nasihat yang berikutnya, idza sa'alta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, memohon, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut hanya kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, nasihat yang berikutnya, kalimat, kata yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketahuilah wahai anak kecil, annal ummata law ijtama'at, kalau seandainya seluruh manusia, seluruh umat, seluruh manusia ini, law ijtama'at, mereka bersatu, berkumpul, ala an yadur ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan suatu manfaat bagimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan bisa memberikan sedikit manfaat pun kepadamu kecuali dengan suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Wa in ijtama'u, dan jika mereka berkumpul bersatu, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberikan mudarat atas dirimu, untuk mendatangkan suatu mudarat atas dirimu, lam yadurruk, mereka tidak akan pernah bisa untuk mendatangkan mudarat tersebut atas dirimu, illa bi syai'in, kecuali dengan suatu keburukan, qad katabahu Allahu 'alaik, yang telah Allah tulis untuk terjadi padamu. Dan hadis ini menjelaskan tentang al-iman bil qadar. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat, seluruh manusia, baik dari yang awal maupun yang akhir, seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, keuntungan, suatu maslahat untuk dirimu, mereka semua tidak akan pernah bisa mendatangkan keuntungan dan manfaat tersebut atas dirimu, kecuali jika itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ketahui dari sini bahwa makhluk tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki madarat. Makhluk tidak, bukanlah orang yang punya manfaat dan bukanlah orang yang punya madarat. Tidak bisa makhluk itu memberi manfaat kepada orang lain. Tidak bisa makhluk memberikan madarat terhadap orang lain kecuali jika memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita bisa mengambil faedah al-hath, hasungan untuk selalu bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tidak perlu kita khawatir terhadap manusia. Jangan kita khawatir atau berharap kepada manusia. Kita selalu menggantungkan hati kita, kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Butuh, minta kepada Allah. Kita khawatir, mohon perlindungan kepada Allah. Kita yakin bahwa mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat atas diri kita kecuali memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa semua itu sudah ditakdirkan. Ada manfaat yang kita dapatkan, ada keuntungan yang kita raih. Itu adalah pemberian dari Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak sombong dan tidak bergantung kepada sesama manusia. Manusia hanyalah sebab, makhluk hanyalah sebab, tetapi yang hakikatnya adalah Allah yang memberikan manfaat tersebut kepada kita. Demikian juga makhluk memberikan madarat terhadap kita itu hanya sebab, tetapi hakikatnya Allah lah yang telah mentakdirkan hal tersebut. Maka manusia tidak bisa mendatangkan madarat atau manfaat kecuali dengan izin Allah. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala an yadurruk, dan jika mereka semua berkumpul untuk memudaratkan dirimu dengan suatu mudarat, lam yadurruk, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan mudarat tersebut atas dirimu kecuali memang keburukan tersebut telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Maka yang wajib bagi kita adalah ridha terhadap qada dan qadar. Jika kita tertimpa musibah, maka kita ingat bahwa ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ridha terhadap qada dan qadar. Dan tidak mengapa bagi kita jika ada madarat yang menimpa kepada diri kita, kita untuk menolaknya. Kita untuk menghindar dari madarat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa in ijtama'u 'ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena takdir, pena catatan amal, takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Lembaran takdir telah kering. Pena catatan takdir sudah diangkat dan jaffat as-suhuf, lembaran-lembaran tersebut telah kering. Maksudnya sudah tidak ada lagi pergantian dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan dan semuanya telah tercatat. Tidak bisa berubah. Orang yang telah Allah catat mendapatkan suatu manfaat, tentu pasti mau tidak mau manfaat tersebut akan sampai kepada dia. Sebaliknya, jika telah tertulis takdir bahwa dia akan mendapatkan suatu musibah keburukan, pasti mau tidak mau keburukan dan musibah tersebut akan menimpa dia, sekalipun dia menghindar dengan cara apapun juga. Qala rawahu at-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan hadisnya oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat lain غير At-Tirmidzi, selain dari riwayat Imam At-Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, jagalah syariatnya, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Sama maknanya dengan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah niscaya kamu dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala fir rakha'. Dikala ar-rakha', di saat kamu lapang. Kenalilah Allah di saat kondisimu lapang. Ya'rifka fis syiddah, tentu Allah akan mengenalmu di saat kondisimu sempit. Kenalilah Allah, ingatlah Allah di saat kamu lapang, di saat kita sehat. Kita tunaikan hak-hak Allah, kita jalankan kewajiban-kewajiban Allah, kita laksanakan perintah-perintah Allah dan ibadah. Kita jaga agama Allah, kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat, kita berzikir kepada Allah, terus mengingat Allah di saat kita lapang. Kebanyakan manusia jika kondisi mereka lapang, mereka lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan manusia. Jika Allah berikan kelapangan, kesehatan, kelapangan bagi dia, lupa dengan Allah. Tetapi jika dia ditimpa musibah, ditimpa kesempitan, kesusahan, kepayahan, baru dia ingat Allah. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, jangan seperti itu. Kita ingat Allah walaupun di saat kita lapang, tidak ada masalah, tidak ada problem apa-apa, tidak ada suatu permasalahan apa-apa. Lapang kondisi kita, sehat, tidak ada yang menghalangi kita dari untuk melakukan amalan ibadah. Maka inilah waktu yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita lapang. Maka Allah berjanji, ya'rifka fi syiddah, pasti Allah akan mengenalimu, Allah akan tolong kamu, Allah akan perhatian terhadapmu jika tertimpa, jika kamu tertimpa kesusahan. Asyiddah, jika kamu tertimpa kesusahan. Disebabkan apa? Disebabkan kamu telah mengenal Allah di saat kamu lapang. Maka sebaliknya, Allah akan membalas perbuatanmu tersebut di saat kamu susah. Allah akan menolong dirimu. Sebuah nasihat yang sangat berharga ya Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah, annama akhta'aka, apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpa dirimu, lam yakun liyusibak, pasti tidak akan pernah terjadi padamu. Apa-apa perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pada diri kita, selamanya perkara tersebut tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah kita raih. Wama asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu akan menimpa dirimu, lam yakun liyukhti'ak, tidak mungkin salah, tidak mungkin itu tidak terjadi, pasti mau tidak mau harus terjadi. Jika sudah ditakdirkan hal tersebut atas dirimu, maka pasti tidak akan pernah menyalahi takdir tersebut. Yang dimaksud di sini kata Syekh Al-Utsaimin, ma waqa'a 'alaika falan yumkin daf'uhu. Apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu, apa yang telah Allah tetapkan dari takdirnya untuk dirimu bahwa itu akan menimpa dirimu suatu perkara, maka itu tidak mungkin kita bisa menolaknya dengan cara apapun juga, dengan cara apapun juga. Dan apa yang telah Allah takdirkan bahwa itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita dapatkan. Seseorang mengharap, berharap dia akan mendapatkan suatu perkara misalnya, tapi Allah mentakdirkan bahwa itu tidak akan bisa dia dapatkan, maka dengan cara apapun juga dia berusaha, tidak mungkin dia bisa meraih apa yang dia inginkan tersebut. Ya, semua keinginan yang kita harapkan itu tidak bisa tercapai jika tidak ada takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apapun juga, jika memang Allah tidak mentakdirkan hal tersebut terjadi pada kita, dengan cara apapun kita berusaha dan berusaha, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan itu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'a, ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak ditakdirkan kepadamu itu tidak akan pernah sampai kepadamu. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak ditakdirkan, dan wa ma asabak lam yakun liyukhti'a, dan apa yang telah ditetapkan untuk dirimu itu tidak akan pernah menyalahi bahwa itu akan terjadi pada dirimu. Maka semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, ridha atau tidak ridha, pasti itu terjadi. Maka seluruh perkara itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba hendaknya dia menguatkan ketergantungan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengantarkan kita untuk selalu berpegang teguh, selalu menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketergantungan yang menyeluruh, yang menyeluruh. Semua itu ada di tangan Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Mereka hanyalah sebab. Jika Allah ingin menolong kita, pasti Allah akan menggerakkan sebab-sebab tersebut untuk membantu kita, dan sebaliknya. Kemudian thumma qala wa anna an-nasra ma'a as-sabr wa ma asabaka lam yakun li-ikhtiyar. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Dan ketahuilah anna an-nasra ma'a as-sabr, bahwa an-nasr, pertolongan itu disertai dengan as-sabr, disertai dengan kesabaran. Kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Seorang jika ingin berhasil menang, beruntung, maka dia harus sabar terlebih dahulu. Dia sabar terlebih dahulu. Dengan kesabaran inilah dia bisa meraih, dia bisa meraih apa yang dia harapkan. Dengan izin Allah, dia akan bisa meraih kemenangan apa yang dia inginkan tersebut, yaitu dengan as-sabr. Dengan as-sabr, seseorang bisa mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah dikarenakan mereka sabar terhadap apa-apa yang kami perintahkan. Sabar dalam belajar, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut dengan as-sabr. Nah, kemenangan itu disertai dengan as-sabr, baik sabar di atas ketaatan maupun sabar dari melakukan kemaksiatan, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan. Wa alam annal faraja ma'al karab, wa annal faraja ma'al karab. Dan sesungguhnya al-faraj, kelapangan, al-faraj, kelapangan itu disertai dengan kesulitan. Al-faraj, kelapangan, kelapangan itu bisa didapat dengan disertai adanya kesusahan dan kepayahan terlebih dahulu. Semakin seseorang kondisinya susah, maka ketahuilah semakin dekat kemudahan tersebut, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan itu semakin dekat, semakin kondisi seorang susah dan dia tawakkul terhadap Allah, maka semakin dekat pertolongan Allah, semakin dekat pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ketika Allah mengkisahkan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di saat mereka betul-betul kondisi mereka sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sebagian sahabat menunggu dan menunggu kapan pertolongan Allah datang, maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Semakin seorang susah, semakin kondisi dia semakin genting, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini menjelaskan sebuah faedah, fa ba'da kulli usrin yusrun. Maka setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Kemudian Allah mengulang di ayat yang berikutnya, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Dijelaskan di sini, para ulama tafsir menjelaskan bahwa dua ayat ini yang menyebutkan tentang al-usr dan yusr, bahwa bersama dengan kesusahan itu ada kelapangan, ada kemudahan. Al-usr, kesusahan dalam ayat ini hakikatnya hanya satu. Fa innama al-usri yusran, innama al-usri yusra. Kesusahan yang terdapat pada dua ayat ini hakikatnya hanya satu. Dikarenakan menggunakan lafaz ma'rifah. Lihat ayatnya, fa innama al-usri, pakai alif lam menunjukkan usr, kesusahan yang sudah tertentu. Fa inna ma'al usri yusran, yusran nakirah, bukan ma'rifah, menunjukkan tidak tertentu. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan yang tertentu itu ada kemudahan. Allah mengulang lagi, sesungguhnya bersama dengan kesusahan yang tadi ada kemudahan lagi. Jadi satu kesusahan itu diliputi dengan dua kemudahan. Satu kesusahan dalam ayat ini, kata para ulama, hakikat ayat ini, dua ayat ini, hakikatnya menjelaskan tentang satu kesusahan saja. Tetapi Allah sebutkan yusr, nakirah itu dua kali, menunjukkan yusr, kemudahan yang pertama pada ayat yang pertama, bukan seperti kemudahan pada ayat yang kedua. Yusr pada ayat yang pertama, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran. Kemudahan yang disebutkan dalam dua ayat itu berbeda. Tetapi usr yang disebut dalam ayat itu hanya satu, dikarenakan menggunakan alif lam, yang menunjukkan ma'rifah. Jika ma'rifah tertentu. Tertentu dia, bukan yang lainnya. Berarti diulangi lagi, berarti menunjukkan usr yang pertama tadi. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, itu ada kemudahan. Bersama dengan kesusahan yang tadi, ada kemudahan yang lain. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas, kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud yusr di sini ada dua. Kemudahan tersebut ada dua. Yusrun sabiq, kemudahan sebelumnya, kemudahan sebelum terjadi kesusahan. Wa yusrun lahik, dan kemudahan yang terjadi setelah kesusahan. Jadi satu kesusahan diiringi dengan dua kemudahan, sebelumnya dan sesudahnya. Inilah maksudnya. Oleh karena itu, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lan yaghliba usrun yusrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan pernah satu kesulitan dikalahkan dengan, atau tidak akan pernah satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Lan yaghliba usrun, satu kesulitan lan yaghliba usrun, satu kesulitan itu tidak akan pernah mustahil untuk mengalahkan dua kemudahan, menunjukkan bahwa sebentar pasti akan datang kemudahan, bersamaan dengan kesusahan pasti akan datang kemudahan. Lan yaghliba usrun yusrain, satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan itu kemudahan. Baik, kita baca beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qala Syekhul Utsaimin rahimahullah, min fawaidi hadzal hadis, yang pertama, mulatafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunah. Lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang di bawahnya. Haitsu qala, beliau mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, sungguhnya aku akan mengajarimu beberapa nasihat. Menunjukkan lembutnya Nabi SAW terhadap orang yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, annahu yambagi liman alqa kalaman dha ahammiyah ayyuqaddima lahu ma yujibu lahu laftul inti. Allah Azza wa Jal, barang siapa yang menjaga Allah, menjaga agama Allah, hadahu Allah, Allah berikan hidayah kepada dia. Wadallahu ala ma fihi khair, dan Allah bimbingnya terhadap perkara-perkara yang baik. Allah berikan petunjuk kepada dia, ini yang baik. Terdapat suatu masalah, maka Allah berikan hidayah kepada dia, inilah yang benar, ini yang baik. Dia diberi hidayah, diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu dapati Allah itu akan ada di hadapanmu, terus senantiasa membimbing seluruh keadaanmu. Yang keenam, annal insana idza ihtaja ila ma'unah, seorang jika dia butuh untuk bantuan, butuh bantuan, falyasta'in billah, maka hendaknya dia minta bantuan tersebut hanya kepada Allah. Wala mani an yasta'ina bi ghairillah, dan tidak mengapa jika dia ingin minta pertolongan kepada selain Allah, tetapi terhadap perkara yang dia mampu. Boleh seorang minta pertolongan kepada manusia, tetapi terhadap perkara yang dia mampu, terhadap apa yang dia mampu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Kau menolong seseorang naik ke atas kendaraannya, kau menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, atau kamu menolong barang-barang dia, kamu naikkan ke atas kendaraannya, ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah, menunjukkan boleh seorang minta bantuan kepada orang lain. Faedah yang berikutnya, annal ummata lan tastati an tanfa ahadun ahadan illa idza kana Allahu qad katabahu lahu. Bahwa seluruh manusia tidak akan bisa mendatangkan suatu manfaat kepada salah seorang pun kecuali jika telah ditakdirkan manfaat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seorang manusia tidak bisa mendatangkan manfaat kepada salah seorang kecuali jika manfaat itu memang sudah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu madarat terhadap salah seorang kecuali jika memang madarat tersebut telah Allah takdirkan kepada orang itu. Kemudian faedah yang ke-8, annahu yajibu 'alal mar'i ay yakuna mu'alliqan raja'uhu billah. Hendaknya seseorang wajib bagi seorang hamba untuk selalu bergantung harapannya hanya kepada Allah. Wa alla yaltafitu ila al-makhluq. Jangan dia menoleh kepada makhluk mengharap apa yang ada di tangan manusia. Fa innal makhluqin la yamlikuna lahu dharran wa la naf'an, karena makhluk itu tidak bisa mendatangkan kepadanya suatu madarat atau manfaat, tetapi itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk hanya sebab. Baik, faedah yang ke-9, anna kulla syai'in maktubun muntaha minhu, bahwa segala sesuatu itu telah tertulis, telah selesai dari pencatatan. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan tidak ada perubahan dalam takdir. Sudah selesai pencatatannya. Sudah tidak ada perubahan lagi dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqad thabata, telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jall, bahwa Allah azza wa jall kataba maqadiral khalq, telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluknya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini, bi 50 alf sanah, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu sudah selesai penulisan takdir. Sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, semua takdir yang terjadi, apa yang akan terjadi, benda bergerak, air menetes, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah ditakdirkan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. 50 alf sanah. Fi riwayah al-ukhra an al-insan, dalam riwayat yang lain, dalam hadis tadi, annal insana, sungguhnya seorang idza ta'arrafa ila Allah azza wa jalla, jika dia mengenali Allah azza wa jalla. Bagaimana dia mengenali Allah? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Fi shihhah war raha, dikala dia sehat dan dikala dia lapang, maka balasannya arafahu Allah taala fi hali syiddah, Allah akan mengenalinya di saat waktu dia susah, waktu dia sempit. Falatifa bihi, maka Allah bersikap lembut terhadapnya. Wa'anahu, dan Allah bantu dia. Wa'azala syiddatahu, dan Allah hilangkan kesusahan dan kepayahannya, disebabkan dia telah menjaga Allah di saat dia lapang. Maka balasannya demikian. Yang ke-11, annal insana idza kana qad kataballahu alaihi syai'an fa'innahu la yukhti'uhu, bahwa seseorang jika telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya sesuatu untuk terjadi atas dirinya, maka fa'innahu la yukhti'uhu, maka pasti akan terjadi dan tidak pernah salah takdir tersebut. Wa annallaha azza wa jalla, dan sebaliknya, jika Allah telah mentakdirkan sesuatu itu tidak terjadi terhadap dia, maka tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Yang ke-12, annal bisyarah atau al-bisyaratul azimah lis-sabirin, kabar gembira yang besar bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa annan nasra ma'as-sabr. Anan nasra ma'as-sabr, kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Berhasilan itu, keberhasilan diraih dengan as-sabr. Maka orang yang tidak sabar tidak bisa dia meraih apa yang dia harapkan. Butuh adanya as-sabr, butuh adanya as-sabr. Wala yulaqaha illa as-sabirun. Wala yulaqaha illa as-sabirun. Dan keberuntungan tersebut tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa anna an-nasra muqarin lis-sabr, dan juga pertolongan itu selalu beriringan dengan kesabaran. Yang berikutnya, fihil bisyarah, yang ke-13, fihil bisyarah, terdapat kabar gembira yang besar. Aidan bi anna tafrij al-kurubat, bahwa hilangnya suatu kesusahan, kesulitan, wa izalatus syada'id, dan hilangnya suatu kesusahan, makrunun bil karab, itu diiringi dengan kesusahannya. Fakullama karubal insan, semakin seseorang itu susah kondisinya, maka semakin dekat Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Farrajallahu anhu, maka Allah akan melapangkan dia. Kemudian yang ke-14, anna al-bisharatul azimah anna al-insana idza asabahu al-usr falyantadhir al-yusr. Kabar gembira bahwa seseorang jika tertimpa kesusahan, kesulitan, maka hendaknya dia menunggu al-yusr, menunggu datangnya kemudahan, karena pasti akan datang kemudahan tersebut. Kesulitan akan datang kemudahan. Wa qad dzakara Allahu ta'ala dzalika fil Qur'an, fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza asarta bika al-umur faltaji ila Allah, jika susah kondisimu, kau mengalami kondisi yang sangat susah, maka kembalilah kepada Allah, mohon, meminta kepada Allah Azza wa Jal, sambil menunggu kelapangan itu akan datang pada dirimu. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, tasliyatul abd, terdapat hiburan bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan suatu musibah atau ketika dia tidak bisa meraih apa yang dia harapkan. Dia sudah melakukan usaha-usaha untuk bisa meraih apa yang dia harapkan, tetapi tidak dapat-dapat juga, nyesal dia. Tetapi ketika dia beriman dengan takdir Allah, dengan hadis ini dia tahu bahwa apa yang tidak ditetapkan atasmu untuk bisa kamu dapatkan, tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara apapun juga. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak ditakdirkan untukmu, tidak mungkin terjadi pada dirimu. Dengan cara apapun kita, sesuatu yang kita cintai tidak bisa kita raih, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dengan ini kita terhibur. Dengan ini kita terhibur. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti sudah selesai. Tidak perlu kita menyesal. Itu sudah bukan takdirku. Bukan takdir saya mendapatkan ini. Atau ketika dia tertimpa musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, dia sabar. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Atau ketika dia hilang apa yang diharapkan tersebut, cita-cita yang tidak bisa terpenuhi, maka itu juga hiburan bagi dia. Tidak cemas berkepanjangan. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-19 dari hadis al-Arba'in an-Nawawiyah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.